Biasa secinta, satu sepinta. Jang terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena su sayang. Kulino ku tresno siji sing tak wele. Ojo kowe mesoke rasa amarga yen wis tak kondo. Aku ra bakal citra merko wis tresno. Citro